Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita masih pada kisah Dhaif Ibrahim al-Mukramin, hadithu Dhaif Ibrahim al-Mukramin. Dan kita sudah sampai pada ayat para tamu itu yang merupakan jelmaan malaikat menenangkan Ibrahim agar hilang takutnya ketika melihat Nabi Ibrahim AS merasakan takut lantaran para tamu itu tidak mengangkat tangan mereka untuk menyantap jamuan Ibrahim, tidak menggerakkan, tidak mengangkat tangannya, tidak menjulurkan tangannya untuk menyantap jamuan Nabi Ibrahim, yang menunjukkan keanehan mereka sehingga Nabi Ibrahim merasakan takut pada dirinya. Dan para tamu dari kalangan malaikat itu membaca hal itu dari Nabi Ibrahim, kemudian menenangkannya. Mereka menyingkap identitas mereka bahwa kami adalah para malaikat yang diutus rusul Rabbik, yang diutus untuk menghancurkan kaum Lut, kemudian menyampaikan busyra bahwa dia dan istrinya akan dikaruniai anak, yaitu Ishaq. Dan setelah Ishaq, yakni Ishaq akan mendapat keturunan Ya'qub, wa min wara' Ishaq Ya'qub. Kemudian Sarah istri Ibrahim AS mendengar berita itu lantas heran, ya kaget, bukan kepala, kemudian ya berteriak fi sarati, berteriak saking kagetnya, ya berita yang sulit dipercaya. Fasakkat wajaha, kemudian memukul wajahnya, dan telah dinukil perbedaan tafsir. Ibnu Abbas mengatakan apa? Ibnu Abbas mengatakan dia menempeleng wajahnya. Mujahid mengatakan dia memukul dahinya, ya, keningnya. Waqalat, yakni sebagai tanda kaget, ya, heran, tidak percaya dengan berita yang didengarnya. Waqalat ajuzun aqim, kemudian dia mengungkapkan ketidakpercayaannya itu dari sisi bagaimana bisa. Sementara faktor-faktor pendukung untuk melahirkan, untuk menghasilkan, memproduksi anak dan melahirkan anak, itu tidak ada. Dianya sendiri ajuzun aqim. Saya ajuzun aqim. Ajuz, sudah wanita yang tua, menopause. Aqim, mandul. A'alidu ana ajuzun, di surat Hud. Wahada ba'li syaikha, dan ini suamiku keadaannya syaikha, dia juga sudah tua. Suaminya sudah tua, Nabi Ibrahim sudah tua, dirinya juga sudah menopause dan mandul. Inna hadala syaun ajib, ya ini ajib, ini menakjubkan. Ini menakjubkan, mengherankan. Bagaimana bisa? Kemudian qalu kadzaliki qala rabbuki. Mereka mengatakan, para tamu jelman malaikat itu mengatakan, demikianlah kadzaliki qala rabbuki, demikianlah kata Rabbmu. Itu ketetapannya. Segala sesuatu yang di dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yasir. Dzalika 'ala Allah yasir. Hal itu jadi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Innahu 'ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa mengatur proses ya terproduksinya anak itu, ya kemudian ya terkandung dalam rahim sarah, kemudian lahir. Demikianlah, innahu huwal hakimul alim, sungguhnya dia maha bijak lagi maha mengetahui. Kemudian cerita berikutnya, setelah Nabi Ibrahim tenang, setelah mendapat busra, Nabi Ibrahim beralih ke topik pembahasan yang lain, yaitu kembali ke topik menanyakan kepada malaikat ya mengenai tugas mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di surat Hud digambarkan di sana, falamma dhahaba an Ibrahim ar-ru'u wa ja'atul busyra yujadiluna fi qaumil Lut. Kemudian tatkala dhahaba an Ibrahim ar-ru', hilang rasa takutnya Nabi Ibrahim. Sudah hilang rasa takutnya, sudah mulai tenang. Wajah Asmul Bushra, dan telah datang berita gembira tadi kepadanya. Yujadiluna fi qaumil Lut, kata Allah Subhanahu wa taala, yujadiluna fi qaumil Lut. Ibrahim beralih ke pembahasan tentang kaum Lut, mendebati kami, yaitu malaikat yang diutus tentang kaum Lut, yaitu Nabi Ibrahim disifati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Ibrahim itu halim, awahun, munib, orangnya lembut, tenang, lembut, pengasih. Dia prihatin dan kasihan kepada kaum Lut jika mereka dibinasakan. Maka dia berupaya ya membuka diskusi dengan malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala, upaya barangkali masih bisa diberi kesempatan mereka tidak langsung dihancurkan, tidak langsung dibinasakan. Itu sifatnya Ibrahim. Ya. Tetapi itu sudah keputusan Allah yang tidak bisa dicabut. Allah mengatakan mempertegas hal itu agar Nabi Ibrahim berpaling dari masalah itu. Nah, di sini masuk kepada ini tadi yang dijelaskan. Ya, qala fa ma khatbukum ayyuhal mursalun? Kata Ibrahim, fa ma khatbukum? Jika demikian, ma khatbukum? Maka ma khatbukum? Apa? Ya. Urusan kalian. Khatbukum ai sya'nukum, amrukum. Apa urusan kalian? Apa perkara kalian? Sehingga datang kemari, ayyuhal mursalun, hai para malaikat yang diutus. Qalu, mereka menjawab, inna, sesungguhnya kami, ursilna, diutus, ila qaumin mujrimin, ila, kepada, kaum, mujrimin, kaum mujrim, kepada kaum mujrimin. Inna ursilna ila qaumin mujrimin, sesungguhnya kami diutus kepada qaumin mujrimin, kepada kaum mujrimin, orang-orang mujrim, para pelaku dosa dan maksiat yang besar. yang tidak terampuni. Kekufuran mereka, kesyirikan mereka. Yaitu kaum Lut. Kaum Lut. Tidak ada keimanan, sambutan mereka kepada dakwah Nabi Lut. Satu negeri, satu qura, satu negeri, tidak ada yang beriman kepadanya. Kecuali hanya keluarganya, ya, putri-putrinya. Istrinya saja berkhianat. Kufur. Yang lainnya semua mujrimun. Istrinya termasuk mujrimin. Yang beriman bersamanya hanya putri-putrinya. Ya. Ada asar dari Mujahid bahwa putrinya ada dua. Ya, jadi yang selamat hanya Lut wa ibnatahu. Lut dan dua putrinya yang beriman kepadanya. Istrinya yang lainnya semuanya mujrimin. Kaum Lut semuanya kafir. Di samping itu mereka menambahkan dosa besar ma sabaqahum ilaihi ahad min al-alamin. Tidak ada seorang pun yang mendahului mereka dari alam semesta ini melakukan dosa besar tersebut, yaitu mereka pelaku homoseksual. Ya, bahasa terkininya, karena mereka salafnya, salafuhum, yakni salaf kaum homo yang ada sekarang, salaf mereka adalah kaum Lut. Salafut talih, bukan salafut salih, tapi salafut talih, pendahulu yang jelek. Bahasa terkininya adalah kaum LGBT. Ya. Mereka tidak punya selera syahwat kepada lawan jenis, kepada wanita, tetapi syahwatnya kepada sesama lelaki. Penyakit, marad. Ya, dan ini penyakit najis. Nah, itu yang mereka lakukan. Mereka sudah dinasihati oleh Nabi Lut. Nah, dinasihati oleh Nabi Lut. Tapi tidak ada hasil. Atatuna dzukrana minal alamin. Kalian mendatangi kaum lelaki. Watadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum. Dan kalian tinggalkan apa yang Allah ciptakan buat kalian dari istri-istri kalian. Dari lawan jenis untuk istri kalian. Dan mereka tidak peduli. Ya, dan sudah dinasihati, kalian telah melakukan satu dosa yang tidak ada yang mendahului kalian terhadap dosa itu dari alam semesta ini. Tidak ada hasil. Mereka terus saja dengan ijram tersebut, dengan kejahatan tersebut, dengan kebejatan tersebut, dengan kemaksiatan tersebut. Sehingga datanglah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jaa amrullah, datang ketetapan Allah. Sudah datang keputusan Allah, ketetapan Allah sudah tidak mungkin dicabut. Diutuslah para malaikat. Apa yang telah kita dengar disebutkan bahwa malaikat itu adalah Jibril ditemani oleh Mikail dan Israfil mampir di rumah Nabi Ibrahim menyampaikan bushra akan diberi putra Ishak dan setelah Ishak anaknya Yakub, kemudian memberitakan tentang tugas mereka untuk menghancurkan kaum Luth. Perbuatan tersebut dalam syariat adalah dosa besar yang setara dengan zina. Dalam hal penerapan hukum ya terhadap para pelakunya, sahabat sepakat ijma' al-fa'il wal maf'ul yuqtalan, pelaku ya dan korbannya. Yani itu terjadi tentunya dua orang pasangan, dua pasang yang melakukan itu, yang mengerjakan dan yang dikerjai, dua-duanya ketetapan syariat adalah ijma' sahabat dibunuh, dihilangkan dari muka bumi untuk menghilangkan penyakit ini agar tidak menyebar. Dan itu rahmat. Dan itu rahmat, maslahat bagi pelakunya agar tidak terus melakukannya. Karena subhanallah, yang terkena penyakit itu sulit sekali sembuhnya. Illa yasha Allah. Penyakit kronis. Ya, maka dilenyapkan. Dan maslahat rahmat bagi yang lainnya, bagi manusia, agar tidak menyebar, tidak menular. Dan dalam hal sulitnya mengatasi dan mendeteksi ya pelaku maksiat ini, kaum LGBT ini, lebih sulit daripada pelaku perzinaan. Karena siapa yang tahu jika dua laki-laki yang bersama-sama itu ternyata oknum. Karena namanya sejenis laki-laki sama laki-laki biasa. Berjalan bersama. Bagaimana halnya wanita dengan wanita berjalan bersama. Itu biasa. Siapa yang tahu kalau ternyata keduanya adalah pelaku. Nah, tetapi terjadi khilaf di kalangan sahabat ulama, bagaimana cara menjatuhkan ya hukum mati itu kepada pelakunya. Yani apakah dirajam seperti pelaku zina, atau dijatuhkan dari tempat yang tinggi, ataukah ada perbedaan ijtihad. Tetapi mereka semua sepakat bahwa dilenyapkan, yakni dihukum mati. Cara ya, cara penerapannya, bagaimana cara membunuhnya, itu yang diperselisihkan oleh ulama. Dan yang bertanggung jawab, berkewajiban menerapkan ini tentunya adalah waliul amr, penguasa, pemerintah yang sah, tanggung jawab mereka. Baik. Linursil alaihim hijaratan min tin. Kelanjutan keterangan para malaikat itu kepada Nabi Ibrahim, linursila, dalam rangka kami mengirim alaihim, atas mereka, hijaratan, batu, yaitu hujan batu, min tin, yang terbuat dari tin, dari tanah liat. Tapi bukan tanah liat yang lembek, tapi tanah liat yang keras, yang menghancurkan. Dihujani dengan hujan batu dari tanah liat yang keras. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Hijaratan min tin, batu dari tanah liat yang keras itu, yang dijatuhkan dari atas menghujani mereka, hujan batu. Musawwamatan inda rabbik, memiliki tanda. Musawwamatan artinya mu'lamatan, memiliki tanda inda rabbik, di sisi Rabb. yakni setiap batu, ya, seperti kata Ibnu Katsir, muktasabatan indahu bi asma'ihim, kullu hajarin alaihi ismu sahibi. Batu-batu itu tercatat di sisi Allah, tercatat pada batu-batu itu nama-nama mereka masing-masing. Ini batunya fulan, ini batunya fulan, ini batunya fulan, ini batunya fulan. Dan setiap batu tidak ada yang meleset. Ya. Yang tertandai batu itu yang akan menghantam fulan, maka mesti jatuhnya di fulan, tidak meleset yang lain. Tercatat demikian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullu hajarin alaihi ismu sahibi, setiap batu atasnya terdapat nama yang korbannya masing-masing. Di sisi Allah Subhanahu wa taala tercatat demikian. Dan tafsir dengan detail seperti ini disetujui oleh Ibnu Qayyim. Sejarah Ibnu Qayyim bahwa masing-masing batu itu ya tertandai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tertulis masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa batu ini korbannya fulan, batu ini korbannya illan, batu ini korbannya fulan dan seterusnya. Dan semuanya tepat sasaran. Ya. Tidak yang meleset ke yang lain seperti telah dijelaskan tadi. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Tertandai di sisi Rabbmu lil musrifin, bagi orang-orang yang melampaui batas. Kaum Lut melampaui batas dengan kekufuran, dengan kesyirikan, dan dengan kebejatan mereka, maksiat mereka, melakukan hubungan sesama jenis, homoseksual, LGBT, yang dijelaskan tadi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Maka akhrajna, kami mengeluarkan man, siapa saja, kana fiha, yang dia ada di dalam negeri Lut. Fiha, ha, dhamir ha ini kembali kepada qaryah, negeri, ya, Nabi Lut. Fa akhrajna, maka kami akhrajna, mengeluarkan man kana fiha, siapa saja yang ada di dalam negeri tersebut, minal mu'minin, dari kalangan kaum mu'minin. Dikeluarkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diadab. Ya. Tetapi yang dikeluarkan hanya minal mu'minin, dari kalangan kaum mu'minin. Siapa al-mu'minin yang dimaksud? Mereka adalah Lut, Nabi Lut. Ya. Dan ibnatahu, dua putrinya. Ibnu Jarir At-Tabari, juga Ibnu Jauzi dalam Zadul Masir menyebutkan mukminin tersebut adalah Lut wa ibnatahu, Nabi Lut dan dua putrinya. Penyebutan dua putri Nabi Lut bersandar kepada asar yang datang dari Mujahid. Asar yang datang dari Mujahid. Di surat Hud, ya, karena di sana kisahnya lebih lengkap, termasuk apa yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa ada upaya dari Nabi Ibrahim untuk mencegah mereka, mengajak berdiskusi agar ada kesempatan buat mereka, ya, karena sifatnya Nabi Ibrahim yang pengasih, yang lembut. Tetapi itu ketetapan yang sudah tidak bisa diganggu gugat, ya. Dan Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "A'rif an hadza. Innahu qad ja'a amru rabbik." Berpalinglah kamu dari perkara ini, wahai Ibrahim. Ya. Jangan dibahas lagi. Karena sesungguhnya keputusan Rabbmu telah datang. Ya. Kemudian tamu itu meninggalkan Nabi Ibrahim, mereka datang ke negeri Nabi Lut. Bertamu ke rumah Nabi Lut. Ya. Kaum Nabi Lut, mereka memang sudah menekan Nabi Lut. Sudah menekan Nabi Lut. Karena tidak ada di antara mereka yang beriman satupun. Ya. Dan satu rumah, rumahnya Nabi Lut itu pun yang beriman kepadanya hanya dua putrinya. Istrinya saja berkhianat dengan kekufuran, tetapi tidak ditampakkan terang-terangan pengkhianatan itu. Fakhanatahuma. Nah, fakhanatahuma, jadi berkhianat. Yang namanya pengkhianatan seperti itu ya diam-diam. Ya, yang jelas satu negeri mereka para kaum mujrimin ini sudah menekan Nabi Lut, mereka sudah mewanti-wanti Nabi Lut, melarang jangan menerima tamu lagi-lagi. Ya, jika ada tamu lagi-lagi jangan salahkan kami jika kami serbu karena syahwat mereka. Oleh karena itu mereka mengatakan, ya, pada ayat yang lain, alam nanhak 'anil 'alami. Ketika datang, ya, para tamu dari kalangan mereka kan, mereka datang sifatnya masih seperti kedatangan mereka ke Nabi Ibrahim, datang dalam sosok pemuda yang ganteng, yang menarik, wah, luar biasa mereka, ya, bangkit syahwatnya, nah, penyakitnya, sehingga mereka datang untuk menyerbu, ya, para tamu itu. Nah, oleh karena itu dinasihati oleh Nabi Lut, ya, agar mereka bertakwa, jangan permalukan saya, ya, di hadapan para tamu saya. Alaysa minkum rajulur rasyid, tidak adakah di antara kalian orang yang baik, ya, yang berakal sehat, ya, yang berpikir cerdas. Tapi itu jawaban mereka, alam nan hak anil alamin, bukankah kami sudah larang kamu untuk tidak menerima tamu lagi-lagi? Maksudnya ya salah sendiri, kenapa menerima tamu para pemuda seperti ini ganteng? Nah, sampai Nabi Lut mengatakan kepada mereka, haula ibanati. Nah, itu di sana umatku dari kalangan perempuan. Banati maksudnya, ya, kaum wanita dari umat kaum Nabi Lut, bukan putri-putrinya maksudnya. Nah, karena seorang nabi manzilahnya terhadap umatnya itu bimanzilatil walid, manzilahnya ayah, jadi menyebut ya umatnya sebagai anak-anaknya. Nah, Nabi kita Muhammad SAW sendiri sahih hadits mengatakan innama ana bikum bimanzilatil walid. Innama ana bikum bimanzilatil walid. Sesungguhnya aku terhadap kalian kedudukanku sebagai ayah. Jadi kata Nabi Lut, haula ibanati in kuntum fa'irin. Itu sana banyak banati, putri-putriku, yakni kaum wanita dari umatku. Ya. Beristri itu yang halal jika kalian memang melakukan menyalurkan syahwat. Tapi mereka tidak peduli, tidak mengindahkan. Nah, dan Nabi Lut merasa takut dan khawatir, ya, karena selaku tuan rumah, yang namanya tuan rumah bertanggung jawab atas tamunya. Maka sangat khawatir Nabi Lut jika tamunya, ya, jadi korban mereka. Tetapi para tamu itu mengatakan kepada Nabi Lut, menenangkan Nabi Lut, ya, agar jangan khawatir. Nah, layasilu ilai, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa kepada inna rusulu rabbik, kami ini utusan Rabbmu, malaikat, bukan manusia biasa. Fa asri bi ahlik bi qit'in minal lail, bawa keluar keluargamu. Yakni yang sebagaimana dinukil tadi datang dari asal dari Mujahid, dua putrinya saja. Bawa keluar dari negeri ini di malam hari. Wa la yaltafit ahadun minkum illa imra'atak. Dan tidak ada yang tinggal kecuali istrimu. Karena ternyata istrinya pengkhianat, ternyata kufur. Innahu musibuha ma asabahum. Akan menimpa dia apa yang menimpa mereka semua. Inna ma'idahumus subh. Janji buat mereka, ketetapan Allah, mereka diadab di waktu subuh. Alaysas subhu biqarib. Bukankah subuh itu dekat? Malamnya Nabi Lut bersama dua putrinya keluar, subuhnya mereka diadab. Jadi fakhrun man kana fi minal mu'minin, sudah keluar, tersisa kata Allah, fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin. Fama wajadna fiha. Kemudian ma, tidaklah. Mana fiha? Menafikan tidaklah. Wajadna, kami mendapatkan fiha, di dalam negeri itu. Fama wajadna fiha, kemudian tidaklah kami mendapatkan dalam negeri itu ghayra baitin, selain. Ghayra artinya selain, ya kecuali, baitin sebuah rumah, minal muslimin, dari kaum muslimin. Artinya, perhatikan baik-baik ayat ini. Fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin. Kemudian kami tidak menemukan di dalam negeri itu kecuali selain satu rumah dari kaum muslimin. Artinya rumah-rumah yang lainnya satu negeri, bait buyut musyrikin kufar semuanya. Setelah Nabi Lut bersama dua putrinya keluar, ya, maka yang tertinggal di dalam negeri itu adalah semuanya rumah-rumah orang kafir, kaum mujrimin, kaumnya Nabi Lut. Artinya semuanya kafir. Tidak ada satu rumah pun yang beriman. Hanya ada satu rumah, itu pun baitin minal muslimin, yaitu baitnya Nabi Lut sendiri, dan yang ada disifati baitin minal muslimin, itu rumahnya Nabi Lut. Yang lainnya buyut minal kufar, minal musyrikin. Berarti apa? Satu negeri semuanya kufur. Tidak ada yang beriman. Subhanallah. Jadi yang keluar dari kaum mukminin hanya Nabi Lut dengan dua putrinya. Istrinya saja pengkhianat. Ternyata bersama kaumnya. Jadi tidak ada yang ditemukan di dalam kecuali baiti minal muslimin. Yaitu rumahnya siapa? Baiti minal muslimin. Satu rumah ini disifati rumah dari kaum muslimin. Rumahnya siapa? Nabi Lut. Yang lainnya rumahnya siapa? Kaumnya Nabi Lut. Rumah itu rumah-rumah kufar semua. Nah, di sini ada khilaf di antara ulama dalam memaknai baitin minal muslimin, yakni memaknai muslimin. Ya. Ada sebagian ahli tafsir yang mengartikan muslimin di sini sama dengan al-mu'minin. Yakni baitin minal muslimin sama dengan baitin minal mu'minin. Kemudian tidak ada yang kami temukan di dalam negeri itu selain satu rumah, ya, dari kaum mukminin. Kaum muslimin di sini maknanya kaum mukminin, maksudnya rumahnya Nabi Lut, ya, dan keluarganya. Tetapi Ibnu Uthaimin rahimahullah tidak setuju dengan tafsir itu. Ibnu Uthaimin rahimahullah tidak setuju dengan tafsir itu, dan beliau berpendapat muslimin di sini bukan mukminin. Ya. Artinya tafsir muslimin di sini tafsirnya bukan mukminin, bukan. Tapi memang muslimin dengan makna muslimin yang berbeda dengan mukminin. Sebagaimana ditunjukkan oleh dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa al-iman dan al-Islam beda. Itu dua tingkatan. Al-iman lebih tinggi daripada al-iman lebih tinggi daripada al-Islam. Mukmin lebih tinggi daripada muslim. Kita tahu bersama bahwa Islam artinya amalan zahir, amalan lahir yang tampak, sholat dan yang lainnya. Ya, sedangkan dua kalimat syahadat, ya, syahadat beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ibadah yang tampak seperti sholat yang tampak di luar, itu Islam. Sedangkan iman adalah keimanan, amalan batin, keimanan dalam hati, dalam kalbu, ya, keimanan dalam hati, dalam kalbu. Nah, jadi orang yang mengaku Islam, berstatus Muslim, mengucapkan kalimat syahadat, sholat dan seterusnya, menampakkan amalan-amalan lahir yang tampak, belum tentu mukmin, belum tentu beriman dalam hatinya. Seperti halnya orang-orang munafik, ya, sama dengan pengkhianat, ya, sama dengan orang yang berkhianat menampakkan, halnya orang munafik menampakkan keislaman padahal pengkhianat dari dalam, sebenarnya benci dengan keimanan, kufur dalam batinnya, tapi dia tidak menampakkan. Ya, pengkhianat itu seperti itu. Musuh dalam selimut. Baik, oleh karena itu kata Muslim, dia dikatakan Muslim masuk di dalamnya. Muslim yang memang mukmin masuk di dalamnya munafik, pengkhianat yang menampakkan keislaman padahal sebenarnya dia kafir dalam batinnya. Adapun kalau dikatakan dia mukmin, maka berarti jelas beriman batinnya. Maka itu mencakup mukmin yang memang mukmin, yang memang beriman batinnya, dan juga mencakup muslim, tidak mencakup muslim, atau mencakup muslim. Nah, kata muslim, ya, kata muslim, jadi kata muslim tidak masuk di dalamnya. Kata muslim masuk di dalamnya yang memang mukmin, dan masuk di dalamnya munafik, pengkhianat. Jadi dia lebih umum. Adapun kata mukmin, ya, maka yang masuk di dalamnya hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman. Mukmin, muslim yang memang mukmin. Adapun munafik sudah tidak bisa masuk dalam kata mukmin. Munafik sudah tidak bisa masuk dalam kata mukmin. Tapi muslim, munafik, pengkhianat masih masuk. Karena muslim tadi apa? Menampakkan Islam secara lahir, padahal menyembunyikan dalam batin kekufuran. Jadi munafik masih masuk dalam kata muslim. Nah, subhanallah, yang berstatus muslim banyak, KTP muslim banyak, tapi yang benar-benar mukmin butuh disaring. Nah, munafik banyak, apalagi di zaman kita. Sangat banyak orang munafik yang sebenarnya tidak beriman, meskipun KTP-nya muslim, meskipun dia menampakkan keislaman. Jadi status muslim gampang, tapi status mukmin ini yang sulit. Ya. Yang berstatus mukmin direkomendasi jadi mukmin, ini yang memang beriman dalam kalbunya, dan ini hanya Allah yang Maha tahu. Baik. Jadi kenapa di menurut Ibn Uthaymin, kenapa dibahasakan baitun minal muslimin, yang ditemukan hanya satu rumah dari kaum muslimin, itu rumahnya Nabi Luth, karena istrinya pengkhianat. Istrinya ternyata bersama kaumnya. Jadi rumah itu di dalamnya ada mukmin, ada muslim, yakni yang menampakkan keislaman tapi sebenarnya dia pengkhianat dengan kekufurannya. Sehingga rumah itu disifat dengan baitin minal muslimin, agar mencakup seluruh penghuninya. Penghuninya yang mukmin hanya Nabi Luth dan dua putrinya. Sedangkan istrinya muslim, muslimah, dengan makna dia menampakkan, ya, bersama Nabi Luth, ya, sebagai istrinya, satu rumah, keluarganya, tapi sebenarnya dia berkhianat, dia kufur. Itu maksudnya. Jadi tidak dibahasakan baiti minal mu'minin, karena di dalam rumah itu ada, ya, yang tidak bisa disifati sebagai orang beriman, yaitu istri Nabi Luth. Nah, wa tarakna fiha ayatan lil ladzina khafuna al'adzabal alim, dan kami tarakna terakhir, wa tarakna fiha, dan kami meninggalkan, tarokna, meninggalkan fiha, di dalam negeri itu ayatan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, negeri itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua azab. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliha safilaha. Ketika datang ketetapan kami, ja'alna 'aliha safilaha, kami balikkan. Ya. Malaikat itu membalik negeri itu. Yang atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Jadi mereka dikubur di negeri mereka. Dibalik negeri itu, ya, atasnya jadi di bawah, tertimbun. Wa amtarna 'alaihim hijaratan, dan kami hujani mereka dengan hijarah, dengan hujan baju. Ini tadi linursil 'alaihim hijaratan min tin. Jadi dibalikkan, timbun dengan negeri mereka sendiri, ya, balik negeri itu sehingga mereka tertimbun di baliknya dan mereka dihujani dengan hujan batu dari atas. Dan negeri itu ditakdirkan oleh Allah tetap ada, ya, dan terlewati oleh orang-orang yang melintasinya, sehingga menjadi ayat untuk mengingatkan tentang kebejatan mereka. Lilladina yakhafuna al-'adzab al-alim. Ayat tanda kekuasaan Allah. Lilladina, bagi orang-orang yang yakhafun, takut, al-'adzab al-alim, azab yang pedih, yang menyakitkan, agar yang lainnya sadar. Begitu pula setiap kali membaca Al-Quran melewati ayat-ayat yang memisahkan mereka, ya, agar yang datang setelahnya menjadikan itu sebagai ibrah, pelajaran. Jangan sampai meniru kebejatan mereka. Allahumma musta'an. Tetapi subhanallah, sungguh sangat memprihatinkan, ya, nasallallahu alaihi wa afiyah, adanya pihak-pihak yang mengupayakan justru ingin memberi undang-undang perlindungan, legitimasi, ya, perbuatan LGBT. Nah, jadi itu akan membuat mereka semakin merajalela dan semakin membuat kerusakan di muka bumi. Nasallallahu alaihi wa afiyah, semoga negeri kita diselamatkan dari kebejatan semacam itu. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Nah, tafadhal, subhanallah, alhamdulillah.